kepada dirimu sayang. Dosakah aku bila menyayang dirimu sepenuh hatiku? Mungkinkah aku akan dapat memiliki dirimu sayang? Walaupun kau kini tahu diriku telah berdua. Saling menyinta, saling menyayang, itu yang kuharapkan. Saling menjaga, saling percaya, menuju bahagia. Cinta kepada dirimu sayang. Dosakah aku bila menyayang dirimu sepenuh hatiku? Mungkinkah aku akan dapat memiliki dirimu sayang? Walaupun engkau kini tahu yang kuharapkan, saling menjaga, saling percaya, menuju bahagia.